بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik An-Nutbah. Qala Ibn Malik rahimahullah, ma lil munadaj an limantubin wa ma nukira lam yuntab wa la ma ubihima. Di antara munada ada yang kau jadikan mandum, adapun kalau yang berbentuk nakirah tidak boleh dijadikan mandum juga yang masih samar. Wa yudabul mausul billadhi istahar ka bi'ri zamzamin yali wa man hafar. Si mausul yang sudah masyhur boleh mandum, seperti contoh bi'ir zam-zam dan berikutnya wa man hafar. Wa muntahal mandubi silhu bil alif matulhuha ikana mitlaha khudif. Akhir mandub sambunglah dengan alif, termasuk sesudahnya jika ada yang semisalnya yang dibuang. Kada katan minul ladhi bihi kabal min silatin au ghaliha diltal amal. Demikian pula tanwin yang dengannya silah menjadi sempurna atau yang lain, engkau akan mendapati cita-citamu. Wasaklah hatman awlihi mujanisa ia kuril fathu biwamin labisa. Adapun harokat yang sejenis, jika fathah penggunaannya, nah dikhawatirkan ada waham. Wawakifan zidha saktin inturik wa inta sa'fal maddu walhala tazid. Kalau wakaf tambahkan ha'us sakti jika engkau mau, dan jika engkau mau juga bisa dibaca panjang, tapi tidak perlu ditambah dengan hak. Wa qailun wa abdiya wa abda mal binida ilia da sukun abda. Ada yang mengatakan wa abdiya wa abda, orang yang ketika nidak mensukun yaknya, maka bisa ditambahkan. Nah, pembahasan tentang an-nutbah fi masail. Al-mas'alatul ula, an-nutbah ia nida'u al-mutafajjai alaihi au al-mutawajja'u minhu nida'ul mutafajja'i alaihi au al-mutawajja'i minhu. Lahu wa sayyidah wa kabidah yang dimaksud dengan nutbah ialah seruan atau panggilan al-mutafajjah alaih. Ini orang yang menampakkan kesedihan ketika terjadi musibah atau seruan al-mutawajjah min, orang yang kesakitan menghadapi penyakit atau luka. Jadi kalau mutafajjah alaih, ini orang yang mengeluhkan, ya, musibah yang dihadapinya yang tidak terkait dengan badan. Kalau al-mutawajjah minhu itu orang yang mengeluhkan musibah yang diteritanya terkait dengan apa ini, badannya sakit, kepalanya sakit, hatinya sakit, kakinya, ya. Nah, contoh wa sayyidah, aduh tuanku, ini mengeluhkan penderitaannya pada tuannya terkait dengan musibah yang ia derita selain badannya, ya. Wa kabidah, itu hatiku. Ini keluhan atas penderitaan yang ia rasakan dari penyakit yang menimpa badannya, ya. Nah, lewasa, aduh kepalaku, mutawajjah minhu, ya. Nah, dari intinya nutbah itu seruan-seruan keluhan, ya. Nah, dari al-mas'alah itu asalnya La tustakmalu linida ilman dubi. Min al adawati illa wa illa wa waqad tustakmal ya waqad tustakmal ya idza lam yahsul iltibasun bin nida al haqiqi waqad tustakmal ya idza lam yahsul iltibasun bin nida'i al-haqiqi. Adawatun nida' yang dipakai dalam nutbah hanya wa. Jadi wa itu huruf nida yang dipakai khusus untuk nutbah keluar, ya. Terkadang ia dipakai untuk nutbah jika tidak ada kesamaran dengan nida yang sebenarnya. Jadi ini pakai ia tapi bernada keluhan. Ya. Jadi ketika mengucapkan ia untuk nutbah, maka harus menggambarkan keluhan. Baik. Supaya tidak sama dengan panggilan biasa. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. Al-munada fil nutbati yusamma manduban. ولا يجوز حذف المندوب ولا أداة النطبة ولا يجوز حذف المندوب ولا أداة النطبة. Munada yang fungsinya untuk nutbah disebut apa? Mandub. Asli mandub ini tak boleh dibuang. Termasuk ada nutbah itu wa tak boleh dibuang. Al-mas'alah itu Arabiyah. Masalah yang keempat. Al-mandubu lahu salah satu aujuh. Al-mandubu lahu salah satu aujuhin. Mandub bisa dibaca tiga bentuk bacaan. Al-awwal ayyuhtama bi alifin zaidatin. Nahu wa kabida, wa kabida, yang pertama diakhiri dengan alif zaidah, contoh wa kabida, artinya di akhir dengan alif zaidah. Wa harfu nida di nutbah, ya. Kabida munada mandub nakira maksudah. Mabni ala dhamm muqaddah lil munasabah. Asani ayyuhtama bil alifi az-zaidati wa ha'is sakti. Ayyuhtama bil alifi az-zaidati wa ha'is sakti. Nah, wa Yusufa, wa Yusufa, yang kedua diakhiri dengan alif zaidah dan ha'us sakti. Contoh wa Yusufa. Nah, asal ayyabqa ala hadihi, ayyabqa ala hadihi, lahu wa Yusufu. Wa Yusuf, dan ketika dibaca apa adanya seperti munada biasa, tapi diungkapkan dengan nada apa ini, lutbah keluar. Contoh wa Yusuf. Al-mas'alatu al-khabisah, la yakunu al-mandubu Illah Ustaz Mu'abad. Ma'rifatak bil alamiyati. Fala yundabu al-ismu an-nakira, walal ma'rifatu al-mubhamah. أسماء الموصولة وأسماء الشعر إلا إذا كان المبهم اسم موصول مستهيرا بالصله فيجوز الا اذا كان المبهم اسم موصول مستهيرا بالصله فيجوز له و من حفر بئر زمزم yang dipakai untuk mandub harus isim mu'rab, tak boleh mabni. Kemudian ma'rifat yang menunjukkan alam tidak boleh berbentuk isim nakirah. Tidak boleh juga ma'rifat yang mubham seperti isim mausul, isim isyarah, itu tidak boleh jadi mandub. Kecuali jika ma'rifat yang mubham itu berupa isim mausul yang masyhur dengan silahnya, artinya diberi penjelasan dengan silah, tidak hanya menyebut isim mausulnya, maka tidak apa-apa menjadi mandub. Contoh wa man hafar bi zamzama, duhai atau wahai orang yang menggali sumur zamzam. Ada hafar bi zamzam, menyebut silahnya, maka mandubnya boleh berupa apa ini? Isim mausul. Al-mas'alah atau as-sadisah. Mm-hmm. إذا نُطِب المضاف للياء فعل لغتي من قال فعل لغتي من قال يا أبتي بالقصر أو يا أبتي بالضم أو يا أبتي بالألف أو يا عبدي بالإسقاط وإذا ندب المضاف للياء فعلى لغة من قال يا عبدي بالكسر أو يا عبدي بالضم أو يا عبدي بالألف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا awalnya wa ala lughati man qala ya abdi bil fathi aw ya abdi bil iskan yuqalu wa abdi فالحاصل فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وأبتيا وأبدا وأبدا على لغة من سكن الياء فقط على لغة من سكن الياء فقط الحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وكبي وأبدي وأبدا على لغة من سكن الياء فقط وذلك قوله وقائل وأبدي وأبدا man bin nida ilya za sukunin abda. Baik. Jika mandub berbentuk mudhaf kepada ya mutakallim, jika mandubnya itu berbentuk mudhaf kepada ya mutakallim, maka bagi yang membacanya ya abdi dikasrah dengan membuang ya, atau yang membaca ya abdu ditombak, atau ya abda kita baik alif, atau ya abdi sukun yaknya dipakai, maka mandubnya berbunyi wa abda. Jadi kalau kalian ketika membaca munada ya mudhaf kepada ya mutakallim dengan bacaan ya abdi, ya abdu, ya abda, ya abdi, maka ketika dipakai untuk mandub bacaannya ialah wa abda, pakai alif saidah. Bagi yang membaca munada yang mudhaf kepada ya mutakallim dengan bacaan ya abdiya yaknya di fathah, atau ya abdi yaknya di sukun, maka mandubnya berbunyi wa abdiya. Nah, perhatikan baik-baik. Kesimpulannya, mandub bisa dibaca dua jika berbentuk mudhaf kepada ya mutakallim. Dibaca wa abdiya, bisa dibaca wa abda. Hanya bagi yang membaca ya yang disukun saja. Ditanya, kamu ketika menada mudhaf kepada mutakallim bacanya kayak apa? Ya, ya abdi. Ya sudah, ketika mandub wa abda. Kamu kalau munada yang mudhaf kepada mutakallim bacanya gimana? Ya abdiya. Ya sudah, kamu kalau membikinnya sebagai mandub bacaannya ialah wa abdiya. Kalau ditanya kamu ketika munada mudhaf kepada mutakallim bacanya apa? Ya abdi. Ya sudah, ketika cari mandub kamu boleh membacanya dua bacaan, wa abdiya dan wa abda. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, wa qa'ilun wa abdiya wa abda. Man bin nida ilya dha sukunin abda. Bacaan wa abdiya dan wa abda hanya bagi yang mensukun ya mutakallim ketika munada biasa. Ya. Baik. Wallahu taala al-mustawab. Sementara cukup sampai di sini. Insyaallah pembahasan berikutnya at-tahrim kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassarul umur, subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.